Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'du. Ikhwatillah, alhamdulillah kita pada hari yang berbahagia ini bisa menyaksikan pernikahan saudara kita Muhammad Yunus dengan saudara kita Asjad Mu'minah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keduanya sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam sepatu darah saya akan menyampaikan kepada antum beberapa hal bahwa apa yang sekarang selalu saat sebetulnya kalau kita ingin mensyarahnya, menjelaskannya memang sangat panjang sekali. Namun intinya sesungguhnya kembali kepada kalimat yang saya buat dan benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Islahun nafsi asas istiqamatihi wa salah ummah. Perbaikan diri individu kita semua adalah pondasi istiqamahnya kita dan juga perbaikannya umat ini. Sebab umat Islam ini kalau kita ibaratkan sebagaimana bangunan, maka batu batanya adalah kaum muslimin. Secara individu, semakin kuat batu batanya, semakin kuat bangunannya. Sehingga fokus pada pembinaan diri kita pribadi dan juga pribadi yang ada di bawah tanggung jawab kita. Baik namanya Islahul Usrah atau yang ada di sekitar kita sangat menentukan kesolehan umat ini. Dan bila umatnya soleh, maka jangan syiah, bahkan mungkin iblis pun susah untuk menyesatkan umat ini. Oleh karena itu, pada ta'liq saya pada hari ini mengajak kepada para ikhwah sekalian untuk islahun nafsi, perbaikan jiwa kita masing-masing. Dan jangan merasa aman dari makamnya Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kita lihat orang yang masyaallah ala istiqamah, kita lihat dalam hitungan waktu hancur, tergelincir dan tidak tahu di mana sekarang ada. Kemudian setelah itu kita harus kembali kepada Islahul Usrah, perbaikan keluarga. Yang hari ini bihamdihi ta'ala mungkin juga pesan saya kepada pengantin juga bahwa ada jenis kewajiban kita untuk memperbaiki rumah tangga kita. Sebab dari sinilah akan muncul benteng-benteng pertahanan yang sangat kuat yang bisa digunakan untuk melindungi akidah kaum muslimin dan juga melindungi iman mereka. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa al-usrah, keluarga itu adalah bagaikan negara yang kecil. Sehingga bila negara tidak akan sukses, tidak akan aman tanpa ta'at kepada pemerintahnya. Demikian juga usrah tidak akan sukses tanpa ta'at kepada suami. Kemaslahatan yang ada pada masyarakat, pada negara adalah pada ta'at kepada wali umurnya. Demikian juga kemaslahatan pada rumah tangga ada pada taat kepada suami. Kalau dalam negara mengambil tindakan pun dasarnya adalah jalbul masalih wa daf'ul mafasid atau daf'ul mafasid, demikian juga dalam islahul uslah. Wajib tegak di atas kaidah mewujudkan kemaslahatan dan menghancurkan semua mafsadat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam wasiat yang agung, wasiat yang membuat para sahabat Nabi menangis. Dalam hadis riwayat Ibnu Sa'id. Kemudian Nabi wasiatkan dengan wasiat yang sangat agung dengan mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wasta'inu wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyiyun. Wasiat agung ini khotibillah adalah petunjuk yang agung bagi kita semua bila kita mau memperhatikan dengan baik. Ada dua wasiat, pertama takwa, yang kedua taat kepada orang yang memerintahkan kita, baik sebagai warga negara kepada pemerintahnya ataupun anggota keluarga atas pemimpin rumah tangganya. Pertama takwa yang bisa membuat selamat kita di alam kubur dan alam akhirat. Dan semua maslahat akhirat ada pada takwa. Yang kedua adalah maslahat duniawi, maslahat hubungan kita dengan orang lain ada pada sifat ta'at ala ulatil umur. Oleh karena itu, apa yang sekarang saya usah tadi sebetulnya bila kita ingin secara ingin jelaskan sangat panjang dan sangat banyak sekali. Tapi semua kembali kepada perbaiki jiwa kita masing-masing, kemudian perbaiki usaha kita, rumah tangga kita, yang insya Allah nantinya akan berefek pada perbaikan masyarakat yang kita miliki. Sehingga dengan demikian aktivitas sudah menjadi kewajiban semua untuk sama-sama tafakkur fiddin. Karena tidak akan mungkin bisa memperbaiki diri kita tanpa tafakkur fiddin. Dan tidak mungkin memperbaiki rumah tangga kita tanpa tafakkur fiddin. Dan sebenarnya yang Rasul sampaikan dalam sabdanya, mayyuridu khairan yufaqihhu. Siapa yang menginginkan kebaikan padanya, maka lakukan dalam agama. Maka para mulai kita semua saling mengingat kembali kewajiban tafakkur fiddin kita, usahakan. Jangan lupa membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan pada setiap subuh. Dengan ingat maknanya, kita harus punya rencana belajar mendapat manfaat hari itu, semangat untuk mencari nafkah pada hari itu, dan juga semangat untuk beramal soleh pada hari itu. Semoga Allah berikan kepada kita semua, jadi kepada pengantin khususnya, ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, yang halal, thayyibah, dan juga amal yang mutaqabbal pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam.